janji. Dalam hati kecilku, Nur Lela percaya. Kamu semuanya mas bro, asik. Aku tak peduli kau milik siapa. Apakah ku berdosa bila mencintai? Sampai. debu-debu yang paling ramai.